mengadu dia kepada Allah, ilaika ashku wa'fati, kepada aku menadukan kelemahan, wa qillat zahat berdayaan, wa hawani hanas, kelemahan di tengah manusia, antara keluar serapah itu, kalau dia kuat kata. Oleh sebab itu maka ini adalah bagian dari sayyidu Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu indah. Asa antakrabu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu. Wa yaja'alallahu fihi khairan katsira, tapi ada hikmah-hikmah kebaikan di balik itu semua. Kita mesti membacanya dengan pandangan hikmah, pandangan kebijaksanaan, pandangan kelembutan, pandangan yang diberikan Allah dengan pandangan cahaya. Man qara'a surat al-kahfi yawmal jum'ah, siapa yang membaca surat al-kahfi hari Jumat, Allah lahu min nur, diberikan Allah dia cahaya pencerahan, sehingga memandangnya bukan dengan pandangan mata. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, bukan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang sudah wajib. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, termasuk zikir-zikir ini, salawat-salawat ini, salat-salat sunnah, kajian-kajian sunnah. Ada yang wajib kau sekadar rumah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, maka ahbabtu, aku pun cinta kepada, jatuh cintaku kepadanya karena dia istiqomah dalam ibadah-ibadah sunnah. Fa idza ahbabtu, kalau sudah aku cinta kepadanya, fa akunu 'ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya sehingga dia memandang dengan pandanganku. Kalau sudah memandang dengan pandangan Allah, maka semuanya akan indah. Kalau sudah memandang dengan pandangan Allah, pandangan itu pun adalah pandangan hikmah. Oleh sebab itu maka mestilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dua, bisabri wassalat. Tadi saya mulai jam setengah enam, sekarang jam 6:15, 45 menit saya diberikan pesan, saya sampaikan 45 menit, setelah itu menjawab pertanyaan 15 menit, hanya 60 menit saja, sesuai dengan kota atau lain kota. Itu yang dapat saya sampaikan. Subuh yang penuh berkah ini, ada pertanyaan di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa untuk kakak saya yang sedang melawan penyakit kanser stadium 4. Al-Azimiyah Ubriyatin Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الشافي إنما الله يمن يحبك. بسم الله الكافي إنما الله يمن يشكوك. بسم الله الوافي إنما الله يمن منك الجنجي. بسم الله المعافي إنما الله يمن من يحك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. dengan menyebut nama Allah yang tak ada dapat menimbulkan mudarat walau sekecil apapun di bumi maupun di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkanlah saudara kami ya Allah, syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. Daya wakil usahawan, tidak akan kumat untuk selamanya. Raja'alun minas sabirin. Jadikan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit itu orang-orang yang sabar ya Allah. Jadikan penyakitnya itu sebagai penghapus segala dosa-dosanya. Jadikan penyakitnya itu sebagai pengangkat derajatnya. Jadikan penyakitnya itu menempatkan dia dalam surga tertinggi di sisimu ya Allah. Amin ya Allah. Jika kita menjual kunci kayu, doa ada konsumen yang kebetulan non muslim memesan gantungan kunci bentuk ini macam-macam kan kenapa yang lama aja belum selesai ini terlalu aku lah saya nampak sebaiknya Ustaz Salim Afillah baca buku. Dia meriwayatkannya ke saya. Kata beliau, kiai lupa saya namanya, kiai Fulan, mengeluarkan fatwa makruh hukumnya melihat tiang listrik. Saya tak berani saya ngomong, bagaimana saya disebabkan tulisan saya makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salah. Karena dikhawatirkan hati bocor. Bukan kata saya, tanya saya. Apa lagi sengaja membuat cari kejahatan, banyak kejahatan. Buat poset pintu, buat tasbih, buat kaligrafi, buat ini dari kayu, semua dari mereka kayu. Ustaz, kalau misalkan Anda khotib sholat Jumat yang waktu khutbah salah satu dari lima rukun khutbah itu ada yang lewat, apakah kita makmum sholat Jumat itu ngasih tahu? Ya, tentunya sedang khotib di atas mimbar kita sedang wah khotib itu lupa sholawat tadi. Apakah batal khutbah Jumat? Tapi katanya kita sahih al-khatib al-mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, boleh katakan lamat dan ahadukum. Janganlah kamu bicara. Wahai yang takkan lafadz Allah, siapa yang bicara maka sia-sia. Wahai Allah, fala jum'atah, siapa yang sia-sia maka tiada jum'atlah baginya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba tengok hadis lain. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu masjid. Pintu Masjid Nabawi mengatakan, halakatil amwal, onta kami sudah mati, korma kami sudah kering, hancur kampung halaman kami. Berdoalah ya Rasulullah. Nabi tak marah, Nabi tak ada. Langsung Nabi mengangkat tangan, itulah istisqa, minta hujan saat dalam khutbah Jumat. Artinya, jamaah boleh bicara kepada khatib. Maka dia sampaikan, rukun khutbah itu lima, kan banyak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Cuma lima saja. Alhamdulillah. Salawat, ayat, wasiat taqwa, doa, cukup. Laki-laki yang ada di sini semua wajib menghafal rukun khutbah dan mengingatnya. Mana tahu nanti antum dalam suatu daerah anak-anak muda KKN sampai di situ pengumuman dari masjid, hari ini kita tidak ada sholat Jumat karena khotibnya baru meninggal. Antum harus naik ke atas, naik ke atas dan baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih usikum wa nafsi bi taqwallah. Indonesia. Saya kalau berbahasa, berbahasa itu murni bahasa Arab. dan tak ada apa-apa itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lalu kemudian saya baca doa, lalu kemudian terima rukun khutbah di khutbah kedua supaya tetap mengikut pesan pokok. Baik ikhwan, kita bersalawat kepada baginda Rasul dan nanti insyaAllah dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selanjutnya. Dan kita siapkan yang terbaik insyaAllah di antara jalan kita menaruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dari paksa. Ya Nabi Salam Yeah. 400. Pertama dihafal sebelum subuh karena kepala kita masih kosong, memorinya masih kuat. Satu halaman. Apa satu halaman? Setelah hafal diulang-ulang dalam sholat sunnah. Qobliyah subuh, sholat subuh, qobliyah ba'diyah subuh, qobliyah asar, sholat asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian diulang lagi, ditulis inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'adatha wa ma fawqaha. Karena metode menulis itu menguatkan, tulis lembar dihafal sebelum subuh, terpuncak dari kepala, diulang. Karena kepala kita ini sama seperti satu kali baca titik, dua kali baca titik, tiga kali baca garis, empat kali baca garis agak panjang, lima kali baca garis menyatu, lima kali garis tipis, enam kali garis tebal. Kuat deh waktu sebelum subuh itu di kepala, diulang-ulang dalam sholat dengan pertolongan Allah, doa para malaikat dibantu dengan terus. Tapi dia bisa juga hilang. Sakau tu ilah wakti suah fuzi. Aku melapor kepada Imam Wati tentang hafalanku yang kacau. Faarshadani ila tarki maasi. Dia pesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Di annal ilma nur, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah ila yuda ila arsi. Cahaya akan diberikan kepada perbuatan orang pelaku maksiat. Oleh sebab itu dia beri perbuatan maksiat. Bagaimana doa supaya kita mendapatkan perempuan yang kita sukai? La tadharni fardan wa anta khairul warisin. La tadharni fardan. La jangan tadhar kau biarkan ni aku fardan sendirian. La tadharni fardan, yang kau biarkan aku sendirian ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Oleh sebab itu tak ada situ sebut cantik kosong, tak ada sebut situ yang kita sukai. Kadang kita suka hari ini, besok kita tak suka lagi. Kadang hari ini nampak kita dia yang paling cantik, rupanya besok ada yang lebih cantik lagi. Jadi kita minta kepada Allah bukan yang sesuai dengan kehendak kita, tapi yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesudah ini dapat satu lagi, berarti itu lebih ridho ya Allah. Saya mau minta doa supaya cepat menghafal Quran. Allahumma ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya Allah, tebarkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmatmu. Karena yang diberikannya kepada kita itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tebarkan kepada kami sebahagian dari perbendaharaan rahmat bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat ya Allah. Doa itu sebelum tawakal pertama usaha, setelah itu doa, habis itu baru. Saya mahasiswa dari Bogor, berasal dari Sulawesi, mau bertanya bagaimana cara mengundang ustaz. Nanti saya balas di nomor yang kasih. Saya balas ke semua. Cara tidur yang tidak membatalkan wudu itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab Al-Umm, ditulis oleh Imam Al-Muzani dan Imam Al-Waiti, murid dari Imam Syafi'i. Yang mulazamah dengan Imam Syafi'i mereka tulis. Yang dalam bidang usul fiqihnya ditulis oleh Imam Qawi Al-Qurani, itulah kitab Ar-Risalah. Sedangkan dalam kitab fiqihnya disusun oleh Imam Al-Muzani, Imam Al-Waiti, itulah kitab Al-Umm induk. Di situ disebutkan duduknya maaf, cakap. Kedua, apa tempat duduk kita itu apa namanya? Nanti, saya agak takut.